Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah kembalinya kita berjumpa dalam segmen acara Bincang Berfaedah bersama Asatidzah. Dan insya Allah untuk acara pagi hari ini kita akan bawakan sebuah tema yang menarik dan juga bagus untuk kita ikuti bersama, tentang indahnya bersahabat dengan karya para ulama salaf. Dan insya Allah sebagai narasumber yang akan menemani kita pada pagi hari ini adalah Ustazuna Al-Fadil Usamah bin Faisal Mahri LC Hafizullah Ta'ala. Dan beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren As-Sunnah Junrejo, Batu Malang, Jawa Timur. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara dari ciri penuntut ilmu agama adalah upayanya dalam memiliki sebanyak mungkin kitab-kitab para ulama. Bahkan lebih dari sekedar itu, penuntut ilmu harusnya berupaya untuk bagaimana bisa terus-menerus belajar bersahabat dengan karya para ulama. Selain memberikan tambahan ilmu, juga meluaskan pengetahuan dirinya terhadap ilmu agama dan kitab-kitab para ulama, karya-karya para ulama sebagai jembatan untuk bisa memahami Al-Quran hadis, yang mana keduanya adalah pondasi pokok seseorang dalam beragama. Dan untuk membahas lebih lanjut dari apa yang akan kita bahas dari tema indahnya bersahabat dengan karya para ulama salaf, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, telah hadir di studio Radio Indosiar bersama kami Ustazuna Al-Fadil Usamah bin Faisal Mahri LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah wa nasykuru. Masyaallah walhamdulillah. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini atas izin dan juga taufik dari Allah, kita akan ikuti bersama tema yang menarik, yaitu indahnya bersahabat dengan karya-karya para ulama salaf. Terkait tema ini Ustaz, tafadhol muqaddimah dari antum. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kepada segenap ikhwah dan kaum muslimin sekalian, pendengar Radio Indosiar, semoga Allah rahmati kita semua. Sebagaimana maklum adanya, ilmu merupakan perkara mulia, perkara yang menjadi cahaya lentera dalam kehidupan seorang hamba, menerangi jalannya menuju siratal mustaqim untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya secara ringkas mungkin kita bisa katakan, ilmu dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu belum terbukukan secara luas. Bahkan hadis pun Rasul awalnya melarang untuk ditulis, dibukukan, khawatir tercampur baur dengan Quranul Karim. Namun setelah kemudian dirasa aman masing-masing, maka Rasul izinkan untuk hadith-hadith beliau dibukukan dan ditulis. Demikian mungkin permulaan pembukuan ilmu dari Quranul Karim. Demikian pula di masa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran di masa Abu Bakar sudah mulai untuk dibukukan. Demikian pula di lebih sempurna di masa Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul sudah mulai tentunya dibukukan, sebagaimana karya atau tulisan Abdullah bin Amr bin As. Lalu di zaman Umar bin Abdul Aziz, resmi pemerintah dalam artian khalifah, membukukan hadith-hadith itu. Beliau minta kepada imam besar di zaman itu, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, untuk mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Rasul. Makanya kata Imam Suyuti, awwalu man jama' al-athar Ibnu Syihab amiran lahu Umar. Yang pertama membukukan athar, yakni riwayat dari Rasulullah SAW, adalah Ibnu Syihab az-Zuhri, diperintah langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain menyusul dalam akidah, dalam tafsir, dalam fiqih dan yang lain-lain juga turut dibukukan oleh para ulama. Nah, mungkin secara ringkas demikian. Baik, Ustaz. Dari banyaknya karya-karya para ulama yang telah disebutkan, mulai dari banyaknya juga materi-materi yang mereka, para ulama, tulis dalam kitab-kitab, apakah ada alasan mengapa kita para penuntut ilmu itu perlu bersahabat dan perlu banyak mempelajari kutub para ulama tersebut, Ustaz? Iya. Jadi berkaitan dari awal sejarah Islam, tentu seperti tadi kita singgung sedikit, awalnya memang ilmu itu tidak tertulis, tapi itu mereka hafal, mereka fahami di dalam dada mereka, salaf demikian. Tapi kemudian semakin luasnya Islam kesana kemari, semakin ke belakang, semakin banyaknya orang masuk Islam, semakin jauh dari zaman kenabian, tentu salah satu alasan pentingnya juga semakin lemahnya dan berkurangnya hafalan orang. Maka dari semua itu, para ulama menganggap perlu dan penting untuk ilmu itu kemudian dibukukan, ditulis di dalam kitab-kitab mereka, ditambah lagi juga poin lain bahwa itu yang akan menjadi warisan, diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Walaupun orangnya telah wafat, penulisnya telah lama meninggal dunia, mungkin ratusan bahkan ribuan tahun, tapi ilmu yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan masih ada. Itu dibaca, itu dikaji, dipelajari oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Sebagai contoh saja gampangannya, insya Allah masing-masing kita tahu dan mengerti kitab Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia, beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Berarti sampai zaman kita mungkin ada 7 abad kira-kira. Tapi subhanallah, apa yang beliau tulis, apa yang beliau tinggalkan, sampai detik ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Dihafalkan, dibaca, dikaji, syarahnya, penjelasannya. Maka itu menjadi salah satu sebab pahala itu mengalir kepada seseorang. Seperti yang Rasulullah katakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ibnu Adam ketika meninggal dunia terputus amalannya kecuali yang 3. Salah satu yang Rasul katakan, aw ilm yuntafa'u bih. Ilmu yang itu bermanfaat, terus-menerus dipelajari dan dikaji oleh orang. Makanya kemudian kita, terutama para penuntut ilmu, sangat-sangat butuh kepada kitab. Karena itu yang mengajarkan ilmu, di situ ilmu tertulis, di situ ilmu itu dituangkan, tinggal kita pelajari, tinggal kita baca, tentunya dengan metode dan cara yang para ulama jelaskan juga kepada kita. Nah, baik Ustaz. Berarti untuk mempelajarinya, untuk bersahabat dan juga untuk terus belajar mempelajari kitab tersebut, tentunya atas bimbingan dari para asatidah dan ulama, Ustaz ya. Nah, jelas. Baik. Kemudian Ustaz, apakah ketika seseorang senang mengoleksi kitab, mengoleksi karya para ulama salaf, terlepas dari mempelajarinya atau tidak, apakah itu termasuk dari bentuk bersahabat dan juga bentuk membersamai kitab para ulama, karya-karya para ulama? Agar tidak disalahpahami, mungkin di awal kita katakan tentu yang namanya belajar itu butuh sangat bimbingan para imam, para ulama, para masyayikh, duduk di majelis mereka, istifadah, mengambil faedah dari ilmu yang mereka ajarkan. Maka ketika kita menyampaikan ilmu pun dipakai dan kita ambil belajar ilmu darinya, bukan berarti mencukupi dan tidak perlu lagi duduk di majelis halaqah para ulama dan masyayikh. Itu sebagai mukaddimah. Tapi tentunya terlebih itu penuntut ilmu butuh menambah wawasan ilmunya, butuh untuk semakin berkembang dan tahu lebih banyak tentang ilmu. Dan kitab itulah sahabat baginya, sebaik-baik teman bagi dia untuk terus masuk di dalam bab-bab ilmu, tiap masalah di dalam ilmu. Nah, di situ pentingnya bagi penuntut ilmu untuk selalu dekat dan bergaul dengan kitab-kitab para ulama yang ada. Nah, Ustaz, berarti juga itu penting sekali untuk para penuntut ilmu untuk senantiasa menjadi teman duduknya. Nah, tidak bisa terlepas dari kitab bahkan. Memperbanyak membaca, Ustaz, ya. Banyak-banyak membaca. Nah. Kemudian Ustaz, terkait teknologi di zaman sekarang, walhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengakses kutub-kutub para ulama, karya-karya para ulama melalui internet dan yang semisalnya. Apakah hal tersebut bisa mencukupi dari kitab fisik yang bisa kita dapati di toko-toko kitab dan lain-lain? Tentunya adanya kemajuan zaman dengan internet atau mungkin komputer dan semisalnya, fihi khair azim, banyak kebaikan di dalamnya, banyak manfaat. Dan saya sendiri ingat ketika di rumah Syekh Al-Lamah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa'afah, saat itu beliau sedang membahas suatu hadis bersama beberapa muridnya. Dan tentunya dengan kitab, ambilkan kitab ini, ambil, coba lihat di kitab itu. Salah satu dari murid beliau pegang laptop, di situ ada apa namanya, aplikasi atau bernamij Alfiyatul Hadis atau Maktabah Syamilah, semacam itu. Juga ikut mencari. Nah, saat sedang mencari, kita di Syekh menyatakan dan menyampaikan kepada kita, kalian punya yang semacam ini, seperti Maktabah Syamilah ini. Kami katakan, alhamdulillah ada Syekh. Nah, miliki oleh kalian. Ini bermanfaat bagi penuntut ilmu. Maka kita pahami dari situ, itu nasihat para ulama kita, tentu bermanfaat, berguna, dan kenyataannya memang sangat membantu. Cuman mungkin ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu bukan segala-galanya. Dalam artian, jangan sampai kita sendiri sebagai penuntut ilmu terutama menganggap itu mencukupi dari duduk di majelis para ulama, mencukupi dari kitab-kitab para ulama. Tentu tidak. Tetapi tetaplah itu babnya istifadah, ambil faedah darinya. Itu membantu, na'am. Kita sangat terbantu dan menjadi lebih ringan tugas yang semestinya mungkin agak lama dan panjang menjadi ringkas dan lebih cepat. Yang kedua, perlu diingat juga itu tidak mencukupi dari kitab. Karena seperti kita tahu bersama, alat-alat semacam ini, IT, ya, buatan manusia, tentunya tidak jarang kita sendiri mengalami kesulitan, kadang apa istilah orang, hang, kadang error, kadang ini, kadang terhapus. Ada saja, mungkin kena virus dan lain sebagainya, bisa hilang sama sekali. Makanya jangan merasa cukup dengan itu, tapi berusaha terus, tentu dengan kemampuan yang ada, untuk membeli dan memiliki kitab-kitab fisik yang diwariskan oleh para ulama kita. Mungkin demikian. Baik Ustaz, apa nasihat Ustaz terkait tadarruj dalam mempelajari karya ulama salaf? Itu sangat penting, dan itu memang dari semenjak dahulu kala diajarkan oleh para imam dan para ulama kita, bertadarruj. Artinya kita melalui jenjang yang ada. Tadarruj itu mungkin secara global kita nukilkan apa yang para ulama sebutkan. Ada dua masalah dalam tadarruj. Yang pertama tadarruj fil funun, tadarruj dalam disiplin ilmu. Maka satu bidang ilmu, satu fan lebih diutamakan, lebih diprioritaskan untuk difahami dibanding ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, karena ilmu beda satu dengan yang lain keutamaannya dan fadilahnya. Maka ilmu tauhid, ilmu akidah, pembahasan tentang iman itu nomor satu dan yang terpenting. Karena itu hubungan manusia dengan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Maka ini didahulukan, dia diprioritaskan, karena itu menjadi dasar pokok, landasan dia untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Nanti ketika dia masuk ke ilmu tafsir, syarah hadis, fikih, bahkan usul fikih dan yang lain-lain, kalau akidahnya benar, tauhidnya telah dia mengerti bagaimana salaf meyakini dan memahami itu, dia akan punya pijakan yang jelas. Yang mungkin keliru atau salah tidak akan dia ikuti di kitab-kitab yang lain tadi. Maka ini prioritas utama. Tadi kita sebutkan dalam funun. Karena ilmu tadi disiplinnya macam-macam. Maka yang paling dikedepankan, diutamakan untuk dipelajari seorang penuntut ilmu adalah akidah atau tauhid. Kemudian yang kedua, tadarruj fifan. Fifanin wahid. Bertadarruj pula, berjenjang, bertahap dalam satu disiplin ilmu, dalam tiap-tiap ilmu. Maka dalam akidah pun ada tadarrujnya. Dimulai dari kitab secara umum, dalam tadarruj itu dimulai dari mukhtasarat, kitab yang diringkas oleh para ulama, kemudian mutawassit, kitab tengah-tengah yang mulai melebar pembahasannya, mulai lebih luas. Kemudian mausu'at, kitab-kitab induk, kitab-kitab besar yang para ulama wariskan kepada kita. Maka dalam akidah kita harus tahu apa yang mukhtasarat, yang paling ringkas itu. Karena ini merupakan zubdah, intisari dari pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Ya, kita seperti kita tahu dan kita pelajari, dan generasi di atas kita pun demikian, dimulai dari salah satu usul. Ini sangat ringkas dan sangat bermanfaat, intisari pembahasan tauhid. Kemudian qawaidul arba, kemudian kitabut tauhid, kemudian kasyfus syubuhat. Demikian dengan sarah-sarah para masyayikh dan para ulama Ahlus Sunnah yang kita ketahui. Demikian pula di kitab yang lain-lain, di disiplin ilmu yang lain, di fikih, mulailah dengan mukhtasarat, yang ringkas. Kemudian lanjut kepada yang mutawassit. Kemudian lanjut kepada yang mausu'at, yang lebih besar. Makanya mereka katakan Ibnu Qudama dalam madhab Hambali rahimahullah, semenjak awal sudah seakan mengajarkan itu kepada umat. Maka beliau tulis umdah dalam fikih Hambali, itu mukhtasar, ringkas, sebagai pemula, untuk para pemula. Kemudian beliau juga punya karya Al-Kafi, ini mutawassit, lebih mulai melebar pembahasan. Baru kemudian Al-Mughni, ini luas sekali masuk ke madhab yang lain, melihat dalil mereka, kaidah-kaidah mereka. Kalau menurut beliau itu keliru, tidak tepat, beliau bantah secara ilmiah. Kemudian beliau tarjih mana yang lebih kuat. Demikian seterusnya, dalam tafsir pun demikian, dalam usul fikih pun sama, dalam mustalah hadis juga demikian, ambil yang ringkas-ringkas dulu. Dan semua disiplin ilmu. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak, orang awal dia belajar, misalnya langsung masuk ke ummahat, ke kitab-kitab induk, kitab yang luas, dia akan kebingungan. Di sana ada istilah-istilah yang dia gak pahami. Di sana ada pembahasan-pembahasan yang itu gak akan dia mengerti tanpa dia pelajari dari awal intisari-intisarinya. Intisari itu bagaikan pondasi awal. Kalau itu ada, maka bangunan ke atas akan semakin mudah untuk dia masuki. Mungkin secara umum demikian. Baik, Ustaz. Dari sekian banyak karya para ulama salaf, tulisan mereka, para ulama, apakah ada dari tulisan-tulisan mereka dan karya mereka yang perlu dihindari untuk dibaca, terkhusus untuk para tulab sigor, Ustaz? Untuk para penuntut ilmu yang pemula? Tentu ada. Tidak semua kitab layak untuk dibaca, terutama kalau seperti ditanyakan tadi, bagi mubtadiin yang masih awal-awal belajar, akan terseret kepada matahat, kepada kegelapan dan kesesatan yang dia mungkin gak akan tahu ujung pangkalnya sampai di mana. Makanya dari awal tadi penting untuk orang itu belajar dari yang mudah dulu, mukhtasarat, itu sebagai bekal utama, pondasi dalam ilmunya. Kemudian dia berlanjut kepada yang mutawasit, yang tengah-tengah, kemudian yang lebih luas. Sehingga dia tahu salaf, as-salih, sahabat, tabi'in, dan a'imah, seperti ini akidahnya. Seperti ini pemahaman mereka dalam masalah ini, dalam masalah itu. Begitu itu sudah matang di akal dia, di benak dia, maka dia tahu yang menyalahi ini tidak benar. Dari kitab-kitab yang mungkin juga ditulis oleh sebagian orang, sehingga dia bisa memilah, ini kitab tidak layak dibaca. Kalaupun dibaca, ya untuk dijelaskan penyimpangannya, kesalahannya di mana. Makanya juga perlu dan penting, seperti awal kita katakan, tidak bisa lepas dari bimbingan para ulama, bimbingan para masyayikh, terutama seperti kita para penuntut ilmu yang masih awal, untuk tahu mana yang layak untuk dipelajari, dikaji, mana pula yang tidak. Baik, Ustaz. Dan apakah boleh bagi kaum muslimin, salafiyin, untuk membaca karya-karya dari selain karya para ulama salaf? Kalau itu penuntut ilmu yang sudah punya dasar-dasar ilmu, dia punya istilahnya malaka ilmiah, punya kemampuan ilmu, istilahnya punya timbangan, punya alat timbang sehingga dia bisa tahu, ini gak sampai 1 kilo, ini sekilo lebih. Dia punya alat itu, dan itu adalah ilmu yang dia kaji, yang dia pelajari selama ini. Boleh bagi dia masuk ke situ, selama dia bisa memilah bahwa yang ini menyalahi manhaj salaf, yang ini tidak benar, tidak demikian sahabat tabi'in memahami dan meyakini permasalahan ini. Sehingga dia bisa tahu mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Di kitab-kitab atau sebagian kitab para ulama tentunya ada yang semacam itu. Dia bisa memilah-milah. Tapi bagi pemula yang gak tahu menahu dan tidak punya alat timbang tadi, gak punya dasar-dasar ilmu yang dia pelajari, akan bahaya bagi dia. Dia kira semua yang dibawakan oleh penulis itu benar, dia anggap semua yang tersebutkan dalam suatu kitab itu bisa diterima, padahal tidak demikian. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, apakah ada dari kisah para ulama salaf yang memberikan teladan, contoh kepada kita semua agar kita itu bisa termotivasi untuk membaca karya-karya mereka, kitab-kitab mereka? Yang mereka pun sama halnya sering sekali membaca, rajin membaca, dan mereka terus-menerus bersahabat dengan kitab-kitab. Nah, kalau secara umum, kitab yang disebutkan sangat bagus dalam bab ini, mencakup dari seluruhnya masalah pentingnya kitab, membaca kitab, istifadah dari kitab, termasuk beradab dengan kitab, itu mungkin ada dua kitab yang sangat bagus. Yang pertama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Imam Ibnul Jamaah rahimahullah. Yang kedua kitab Ta'lim Muta'allim karya Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Di situ ternukilkan dan disebutkan pentingnya kitab bagi penuntut ilmu, bagaimana dia harus bermuamalah dengan kitab, adab-adab yang dia jaga saat dia memiliki kitab, secara umum dibahas di situ. Yang lain ya mungkin bentuknya bertebaran, ada di biografi-biografi para imam, para alim, dalam kisah hidup mereka, seperti yang dinukilkan tentang Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bagaimana beliau sangat memanfaatkan waktunya untuk kitab, untuk membaca kitab. Bahkan ketika orang bertamu ke beliau, beliau tetap memegang kitabnya. Jika memang ditanya, beliau jawab seperlunya, sisanya beliau gunakan untuk bersama kitab ini. Itu yang beliau baca atau kadang beliau tulis. Nah, semacam itu para ulama kita yang lainnya. Nah, Ustadz, bagaimana cara kita melatih diri agar supaya kita itu bisa cinta dan bisa terus-menerus mulazamah bersama kitab, membaca kitab-kitab para ulama? Apakah ada kiat-kiat untuk melatih diri bagi para penuntut ilmu? Tentunya memahami apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang menempuh jalan itu umum para ulama sebutkan. Jalan apapun yang dia tempuh untuk dapat ilmu, salah satunya adalah dengan membaca kitab. Dengan membaca kitab, orang akan dapat ilmu. Berarti dia salakatori konil tamis fihi ilma. Maka dengan memahami itu, termotivasi seorang hamba untuk selalu dekat dengan kitab, membaca kitab, seperti disebutkan kitab itu anis fil wahsya, teman akrab kita saat kita sendirian. Teman karena dia terus memberi faedah kepada kita, memberi, menambah ilmu yang mungkin belum kita ketahui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya melihat bagaimana para ulama kita terdahulu, para a'immah yang sebelum kita, betapa sangat mereka itu semangat dan luar biasa antusiasnya kepada kitab. Sebagai contoh, Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, yang punya Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin dan yang lain, bagaimana beliau sangat bersemangat, tidak kurang dari setiap harinya 12 majlis, 12 halaqah istilahnya dari beliau, antara beliau mengajar, menulis, atau istifadah belajar kepada masyayikhnya. Terus setiap hari demikian, 12 majelis minimalnya itu beliau jalani tiap harinya. Itu pula yang disebutkan dalam biografi Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, sahib Ma'arijul Qubul dan kitab-kitab yang lain. Saat di zaman itu, enggak lama, beberapa ratus tahun kemarin, tentu dengan segala keterbatasan percetakan dan ini enggak semaju sekarang. Yang ada itu nasakh. Nasakh itu ibaratnya seperti fotokopi sekarang tapi dengan tulisan. Ditulis tangan, ditulis ulang. Nah, maka beliau saat itu dengan keterbatasan yang ada meminjam dari seorang alim di sana, di Saudi, kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau hanya dikasih waktu satu hari atau satu malam. Setelah itu kau harus kembalikan. Kata beliau, tayyib. Semalam beliau ambil, lalu esoknya beliau kembalikan. Lalu beliau ditanya, bagaimana? Kata beliau, alhamdulillah, aku sudah baca. Kitab itu dibaca semua dari awal hingga akhir dalam satu malam. Dan alhamdulillah juga, aku sudah menghafalnya dalam satu malam. Walhamdulillah juga aku sudah menasakhnya, mencatat ulang secara utuh. Menunjukkan himmah dan semangat besar para ulama kita dalam membaca kitab. Itu pula yang dinukilkan dari Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Disebutkan beliau khatam Sahih Muslim hanya dalam 4 hari. Khatam membaca dan memahami apa yang disebutkan di situ. Demikian pula Sahih Bukhari disebutkan 6 hari atau 7 hari. Demikian pula banyak para ulama dan para a'immah yang semacam itu. Nah, baik Ustaz. Jazakumullah khair atas faedah-faedah yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian nasihat Ustaz untuk tema kali ini bagaimana Ustaz? Mungkin secara umum, karena terlalu banyak pembahasan kalau kita memasuki bab ini, tapi secara umum sebagai kaidah-kaidah umum bagi kita penuntut ilmu, yang pertama hendaknya kita tahu dasar dan pemikiran penulis kitab. Itu penting. Artinya akidahnya beliau seperti apa. Karena mungkin ketika kita masuk tafsir misalnya, ketika penulisnya ternyata mungkin terpeleset beliau dalam masalah akidah dan tauhid, tidak sebagaimana salaf yakini, maka kita bisa tahu ini kekeliruan beliau, ini kesalahan beliau dalam bab ini. Nah, tadi telah kita sebutkan pentingnya dari dasar tadarruj kita punya pondasi sehingga tahu, bisa memilah mana yang salah, mana yang benar. Nah, maka penting untuk tahu manhaj atau pemikiran muallif, penulis kitab itu seperti apa, kemana kecenderungannya. Satu itu. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya untuk tahu kekuatan atau menonjolnya seorang penulis dalam bidang tertentu. Itu penting. Sebagai contoh, sebagai misal yang para ulama jelaskan, syarah hadis itu macam-macam tergantung naz'ah yang ada pada penulisnya. Sebagai contoh seperti ini, kitab misalnya Muntaqal Akhbar karya Majid Ibn Taimiyah rahimahullah disyarah oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Syaukani seorang alim besar, beliau lebih menonjol dalam ilmu usul fikih. Makanya dalam kalau kita baca Nailul Autar, kuat beliau kalau membahas kaidah-kaidah usul fikih, perselisihan di situ, pendalilannya tentang kaidah-kaidah usul fikih. Padahal kitab berbicara tentang syarah hadis. Maka ya mungkin yang bisa kita ambil atau istifadah adalah masalah usul fikihnya. Karena kita tahu Syaukani kuat dalam masalah usul fikih. Syarah hadis mungkin bisa kita ambil dari kitab-kitab yang lain. Maka perlu tahu keunggulan atau menonjolnya seorang alim penulis kitab itu di bidang apa, dalam masalah apa. Nah, yang ketiga juga penting untuk kita itu dalam bermuamalah dengan kitab, tahu pembagian waktu. Para ulama menjelaskan bahwa waktu secara umum terbagi menjadi tiga. Pertama, waktu kita masih fresh-freshnya akal pikiran kita, seger, konsentrasi penuh, fokus. Yang kedua, tengah-tengah, sudah mulai tumpul, tapi masih bisa diajak berpikir. Yang ketiga, sudah tumpul, sudah capek, letih, sudah. Ini bahkan bermanfaat bagi kita pengajar ketika mau mengajar santri kita atau anak didik kita. Mengetahui tiga waktu ini. Pentingnya di mana? Apa yang kita baca kalau kita sebagai pembaca mau membaca kitab? Atau kalau kita sebagai pengajar, apa yang kita ajarkan? Maka cari di waktu yang pertama tadi masih fresh, akal, pikiran, masih bisa diajak berpikir keras dan berat. Ajarkan di situ disiplin ilmu yang sulit. Karena ilmu macam-macam, ada yang sulit, yang berat. Sampaikan di situ. Karena akal pikiran santri atau kita yang baca kitab masih fresh. Ajarkan di situ, sampaikan di situ. Karena akal mereka masih sehat. Dalam arti masih kuat dan fresh. Dan itu biasanya ya waktu pagi. Waktu awal kita masuk. Jam 7 atau setengah 8 mungkin. Itu masih fresh-freshnya. Cari ilmu yang paling sulit. Taruh di situ. Mereka kuat untuk memahami dan memeras otak istilahnya. Untuk mengerti apa yang diajarkan. Atau kita yang membaca kitab. Kemudian di waktu yang kedua tadi mulai tumpul, sudah mulai berkurang. Ya mungkin kalau jam-jam kita sekarang mulai jam 9, setengah 10, itu sudah mulai tumpul. Ya cari ilmu yang tengah-tengah. Tidak terlalu sulit tapi juga enggak terlalu mudah. Taruh di situ, itu yang kita baca atau kalau kita pengajar itu yang kita ajarkan. Yang ketiga, saat sudah tumpul sudah. Dan itu mendekati zuhur, atau kalau mungkin kadang di sebagian ma'had, ada masih satu sesi setelah zuhur, itu tumpul-tumpulnya akal sudah. Tersisa sedikit sekali konsentrasi dan kemampuannya untuk fokus. Maka kasih, taruh di situ pelajaran yang sangat ringan dan mudah. Atau kalau kita membaca kitab, ya baca kitab yang mudah. Tidak perlu akal pikiran yang tajam dan kecerdasan yang kuat di situ. Sebagai contoh, yang mudah ini seperti sirah nabawi atau tarikh, pelajaran sejarah, kan enggak perlu peras otak istilahnya. Karena dia cerita, cerita orang hatta sambil berbaring pun bisa paham. Terjadi perang ini di tahun sekian, muslimin jumlahnya sekian. Ketika itu terbunuh fulan. Terjadinya di tempat ini dan semisalnya. Itu ringan, gampang. Taruh di tempat saat akal itu sudah tumpul. Karena itu mudah sekali. Gak perlu ini. Orang masih bisa menyerap. Yang tengah-tengah ya tergantung sih. Masing-masing bisa memilah. Ini yang berat atau yang tengah-tengah ilmunya. Misalnya saja contoh. Kadang pelajaran nahwu dianggap itu yang paling berat. Oleh santri atau penuntut ilmu. Sulit dan ini ya. Kalau memang itu yang dianggap paling berat, taruh di jam yang pertama. Saat mereka masih fresh. Nah, maka kebijakan ustadz atau pengajar penting. Jangan kemudian menyalahkan mereka misalnya. Tak paham-paham nilainya jelek. Karena pelajaran berat misalnya nahwu ditaruh. Di saat sudah tumpul-tumpulnya akal. Sudah capek mereka. Ya berat untuk mereka mengerti. Nah, kadang kita yang kurang bijak untuk menentukan. Di mana ilmu itu kita baca atau kita ajarkan kepada orang lain. Mungkin itu secara ringkas beberapa tips yang para ulama sebutkan terkait kitab dan ilmu secara umum. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khair atas fawaidnya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah antum sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Dan untuk acara bincang indah di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Tafadhol untuk penutupannya. Teruslah kita belajar ilmu, teruslah kita istifadah dari masyayikh dan para ulama ahlu sunnah kita, teruslah juga kita membaca kitab, menambah wawasan keilmuan kita, karena ilmu adalah samudra yang tidak ada tepinya. Seperti yang salaf katakan, kapan seorang itu menuntut ilmu, belajar, membaca? Mereka katakan, selama orang itu menganggap aib kejahilan pada dirinya. Selama itu ada pada dirinya, dia akan terus belajar, gak akan berhenti untuk membaca dan belajar. Ketika misalnya dia gak ngerti suatu masalah, ditanya gak paham, bagi dia aib itu, kejahilan. Maka dia gak akan berhenti untuk belajar. Tapi saat dia sudah tidak lagi menganggap aib, padahal dia gak tahu, gak mengerti, di situ malah petaka terjadi pada dirinya. Yang lain mengatakan, Anta mazilta aliman, mastagnaita. Fa idza stagnaita kunta jahilan. Kamu tetaplah teranggap seorang alim, talibul ilm, selama kamu menganggap belum cukup. Begitu kamu sudah merasa cukup, di situ malah petaka terjadi. Sudah cukup bagi aku. Aku sudah belajar di pondok 5 tahun, 6 tahun mungkin. Lalu aku melanjutkan pendidikan di sana, belajar di situ sekian tahun. Mungkin aku punya gelar ini, punya gelar itu. Belajar di guru ini, syekh itu. Merasa cukup sudah sampai di situ selesai. Di situ malah petaka. Ilmu tidak ada ujungnya. Teruslah belajar. Minta kepada Allah taufik untuk menambahkan ilmu dan amal soleh kepada kita. Mungkin itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Baik. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama untuk nasihat-nasihat dan faedah-faedah terkait indahnya bersahabat dengan karya-karya para ulama salaf bersama Ustadzuna Al-Fadil Usamah bin Faisal Mahri LC Hafizullah Ta'ala. Semoga tentunya para pendengar semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan untuk acara bincang indah pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akhir kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.